إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke dalam pembahasan mengenai hadis Al-Arbab Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada para sahabat dengan wejangan yang begitu mengena, begitu mendalam sehingga mereka pun menangis dan bergetar hati-hati mereka dari penggalan awal perkataan Hudzaifah radhiyallahu anhu tersebut. Diambil faedah dari atau oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala bahwa sudah sepantasnya bagi seorang yang memiliki ilmu untuk memberikan wejangan petuah mewah pada orang-orang di sekelilingnya, ya, orang-orang yang mengambil ilmu darinya. Namun hendaknya dia tidak terus-menerus, ya, memberikan wejangan seperti itu, namun hendaknya dia memberikan jarak antara satu mau'izah dengan mau'izah yang lainnya, ya. Bukan diberikan setiap hari atau diberikan dalam, ya, waktu yang, ya, yaitu tidak berjarak, ya, dikarenakan itu akan menimbulkan rasa bosan, ya, menimbulkan rasa jenuh di hati seorang yang mendengarkan mau'izah tersebut. Maka bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan jarak antara satu mau'izah dengan mau'izah yang lainnya, ya. Kemudian kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala dalam syarahnya. Qala wa qad zakaru an hadza ba'da salatil fajr. Dan mereka telah menyebutkan, itu di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa kejadian ini adalah setelah salat al-fajr, setelah salat subuh. Ya, terjadinya ketika setelah salat subuh kemudian mereka bermajlis di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan petuah dari beliau. Maka bayangkan ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah betapa mengena dan mengharukan suasana ketika itu. Setelah salat subuh mereka berkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan petuah serta wejangan yang begitu mengharukan, ya. Maka yang seperti ini adalah peristiwa yang sangat berharga bagi para sahabat. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, waqalu, kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kannaha mau'izhatun muwaddi'in. Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah mau'izhah, petuah dari seorang yang akan berpisah. Fahimu minha annaha wasiyyatun minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka memahami bahwa petuah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai suatu wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hayatuhu ala washti an-nihayah. Dan bahwasanya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hampir usai. Sudah mendekati ajalnya. Ka'annaha wasiyatu muwaddi'in. Seakan-akan itu adalah suatu wasiat dari orang yang akan berpisah. Ya. Dikarenakan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu mengena dan begitu mengharukan. Ya. Seakan-akan mereka merasa bahwa apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesan perpisahan. Ya. Maka mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan wasiat dari seorang yang akan berpisah biasanya lebih mengena, lebih berkesan, lebih teringat di dalam benak seseorang, ya. Apalagi orang yang akan berpisah tersebut adalah orang yang dicintai. Maka tentu pesan yang disampaikan ketika perpisahannya akan sangat teringat dan sangat mengena dan akan membekas di dalam hatinya dan diharapkan memberikan dampak yang besar, ya, dalam kehidupan orang yang mendapatkan wasiat tersebut. Qala wa min 'adatil muwaddi'i يعني الذي يريد أن يسافر أو حضره الموت أن يوصي أولاده أو من حوله. Dan termasuk kebiasaan dari seorang yang hendak berpisah, ya, memberikan salam perpisahan, yaitu seorang yang hendak melakukan safar, perjalanan jauh, atau seorang yang sudah mendekati kematian, sudah dalam tahapan sakaratul maut. Termasuk kebiasaan orang yang seperti ini yaitu memberikan wasiat kepada anak-anaknya atau kepada orang-orang yang di sekitarnya, ya. Memberikan wasiat untuk kebaikan mereka, orang-orang yang ditinggal selama safar atau ditinggal meninggal, ditinggal dikarenakan dia sudah, ya, wafat. Nah, maka disebutkan ayat oleh Syekh Shalal Fauzan di sini yang menunjukkan, ya, bahwasanya ini adalah kebiasaannya seorang yang akan meninggal atau akan berpisah. Qala am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan, menjadi saksi ketika telah dekat kematian kepada Nabi Ya'qub, ketika bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian ibadahi sepeninggalku, ya, mengkhawatirkan tentang keadaan anak keturunannya, ya, apakah mereka akan tetap berada di atas tauhid atau justru akan terjatuh kepada kesyirikan, ya, yang selama ini dalam keadaan Nabi Ya'qub masih hidup, ya, Nabi Ya'qub melihat bahwasanya anak-anaknya berada di atas tauhid, ya, beliau khawatir bahwasanya ketika sepeninggal Nabi Ya'qub mereka akan menyimpang dari tauhid dan terjatuh kepada kesyirikan. Maka Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya untuk memastikan, ya, apakah mereka betul-betul akan istiqamah sepeninggal beliau atau tidak. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-133. قال هذه سنة الأنبياء أنهم يوصون أممهم وذراريهم. Maka ini adalah sunnahnya para nabi, bahwa mereka memberikan wasiat kepada umatnya, umat-umat mereka dan juga keturunan-keturunan mereka. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, suatu saat-saat yang tidak bisa dilewatkan, suatu kesempatan yang tidak bisa dilewatkan begitu saja bagi seorang yang menginginkan kebaikan bagi keluarganya, ya, bagi anak-anaknya atau bagi istrinya, ya, atau saudara-saudaranya. Apabila dia hendak berpisah, ya, baik itu berpisah dalam artian safar atau berpisah dalam artian dia akan meninggalkan dunia, ada suatu kesempatan bagi dia untuk bisa memberikan wejangan terakhir bagi mereka yang diharapkan bisa meluruskan keadaan mereka, menjadikan mereka istiqomah di atas agama, atau menjadikan mereka meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang selama ini mereka lakukan. Ini kesempatannya ketika akan berpisah dengan mereka, ya. Maka hendaknya kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Yang terkadang kita masih lalai dari kesempatan tersebut, ya, menganggap enteng kesempatan tersebut. Mau safar ya safar, ya, mau melakukan mau melakukan perjalanan jauh ya pergi begitu saja, yang penting sudah meninggalkan bekal berupa uang, ya, atau yaitu kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh keluarganya, tidak memberikan wejangan atau pesan, ya, untuk menjaga ibadah atau untuk menjaga sholat atau untuk menjaga pendidikan anak-anaknya misalnya kepada istrinya, dan juga mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk, ya, tetap menurut kepada uminya, kepada ibunya, dan untuk tetap rajin belajar dan yang lain sebagainya, ya, yang seperti ini seharusnya dilakukan, yaitu tidak dilewatkan kesempatan tersebut untuk memberikan wasiat dan wejangan kepada mereka. Itu akan sangat mengena di dalam diri-diri mereka biidznillahi ta'ala. Apalagi ketika seorang yang memberikan wejangan tersebut, ya, memang mengikhlaskan niatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, biidznillah wejangan tersebut akan mengena di hati-hati orang yang mendengarnya. Kemudian qala usikum bi taqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan wasiat kepada mereka, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan untuk mendengar dan taat, yaitu kepada penguasa kaum muslimin. Qala Syekh Shalal Fauzan usikum bi taqwallah, aku mewasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Hadhihi kalimatun jami'atun li khisalil khair. Kalimat ini adalah suatu kalimat yang mengandung dan mengumpulkan perkara-perkara kebaikan yang sangat banyak. Yadkhulu fiha fi'lul wajibat wa tarkil muharramat. Masuk ke dalam kalimat ini melakukan berbagai macam kewajiban-kewajiban dan juga meninggalkan berbagai macam perkara-perkara yang haram, dikumpulkan dalam wasiat ini. Usikum bittaqwallah, aku mewasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Qala li'anna hadha huwa alladhi yaqi min azabillah, karena inilah yang akan melindungi dari azab Allah, ya. Karena makna dari takwa Allah yaitu mengambil perlindungan, membuat perlindungan antara seorang hamba dengan apa yang ditakutinya, yaitu kita menakuti Allah, kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yaitu takut terhadap azabnya, maka hendaknya kita mengambil perlindungan, ya, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain yaitu dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman-keharaman, itulah yang akan menjadikan kita terlindung dari azab Allah. Ini makna bertakwa kepada Allah, ya. Nah, bermakna takwa adalah apa? Mengambil perlindungan. Ini makna dari at-taqwa, ya. Maka takwa Allah itu mengambil perlindungan dari apa yang kita takutkan berupa azab Allah Subhanahu wa ta'ala, azab Allah Azza wa Jalla. Tidak lain itu dengan mengerjakan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Qala fa'ata bi kalimatin jami'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu kalimat yang mengumpulkan makna yang begitu banyaknya. Dengan kalimat yang sangat pendek, namun ternyata yang dikandung di dalam kalimat ini begitu banyaknya. Artinya dari takwa Allah itu apa? Kerjakan seluruh kewajiban dan tinggalkan seluruh keharaman. Ya, apa saja kewajiban tersebut? Ya, termasuk dalamnya sholat, ya, zakat, puasa, birrul walidain, dan yang lain sebagainya. Tinggalkan seluruh perkara-perkara yang haram. Apa yang termasuk dalam perkara-perkara haram yang harus ditinggalkan? Ya, tinggalkan riba, tinggalkan namimah, ya, tinggalkan kedustaan dan yang lain sebagainya. Ya, tinggalkan kesombongan, tinggalkan sikap durhaka kepada orang tua, ya, dan yang lain sebagainya. Qala thumma fassala alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam memberikan perincian. Itu memberikan perincian di antara bentuk ketakwaan, ya, yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Qala usikum bitaqwallah. Aku mewasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini mengulangi apa yang sudah disebutkan tadi. Wa min taqwallah as-sam'u wa ta'ah. Dan termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mendengar dan taat liwulati umuril muslimin, kepada penguasa kaum muslimin. Jadi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketakwaan secara umum, kemudian setelahnya ingin merinci, ya, sebagian bentuk dari ketakwaan yang harus, ya, memang ditekankan dalam perkara ketakwaan ini. Nah, itu apa? Sikap mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Qala li'annahu bisam'i wa ta'ati yahsul lahum ijtima'ul kalimah. Karena dengan mendengar dan taat akan terhasilkan bersatunya kalimat kaum muslimin. Wa quwwatul ummah, dan umat Islam akan menjadi kuat. Wa tamamul amri, dan urusan kaum muslimin akan menjadi sempurna. Wa indifa'is syururi wal fitan, dan akan tertolak berbagai macam bentuk kejelekan dan fitnah dari kaum muslimin. Wa iqamatil hudud, dan akan ditegakkan hukum-hukum had, yaitu apabila memang negara tersebut berlandaskan, ya, hukum-hukum Islam, ya, maka akan ditegakkan hukum-hukum had. Qala wa insaful mazlumina minadh-dhalamah, dan akan diambil hak dari orang-orang yang terzalimi, ya, atau diambil haknya orang-orang yang terzalimi dari orang-orang yang menzaliminya. Ila akhiril masalih allati fil wilayah, dan berbagai macam kemaslahatan-kemaslahatan yang lainnya yang dihasilkan dengan adanya al-wilayah, kekuasaan dari penguasa kaum muslimin yang didengarkan dan ditaati, maka akan terjadi berbagai macam kemaslahatan bagi kaum muslimin secara keumuman. Ala fa hadza fihi wujubu nasbi al-wali. Maka dalam hadis ini ada kewajiban, ya, bisa diambil dalil sebagai dalil yang mewajibkan nasful wali, mengangkat seorang penguasa. Harus ada penguasa di tengah-tengah kaum muslimin. Qala wa wujubu ta'atihi, ya, dan juga wajibnya taat kepadanya, kepada penguasa kaum muslimin. bisam'i wa tha'ah, dengan mendengar dan taat, sikap mendengar dan taat. Illa idza amara bi ma'siyatin fala yuta'u fi tilkal ma'siyah, kecuali apabila dia memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak ditaati dalam perkara kemaksiatan tadi. Ya, artinya dalam perkara-perkara yang lainnya yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala tetap harus ditaati. Ya, bukan kemudian ketika sudah memerintahkan kepada kemaksiatan berarti sudah tidak perlu ditaati lagi. Bukan seperti itu pemahamannya. Ya, ketika dia memerintahkan kepada suatu perkara yang bertentangan dengan syariat Allah, ya, yang mengandung makna kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak mendengar dan taat dalam perkara kemaksiatan tersebut. Itu saja. Ya. Adapun dalam perkara-perkara yang lainnya yang tidak mengandung makna kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita harus mendengar dan taat. Naam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Amma ma'adal ma'siyati fayuta'u fihi, adapun dalam perkara selain kemaksiatan, maka tetap ditaati. Ini harus tetap ditaati, walaupun dia pernah memerintahkan, seorang penguasa pernah memerintahkan kepada perkara kemaksiatan, ya, satu perkara kemaksiatan atau dua perkara kemaksiatan atau bahkan berbagai macam perkara kemaksiatan, ya, yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan atau dianjurkan kepada rakyatnya. Namun di sana ada perkara-perkara yang lainnya juga yang diperintahkan oleh penguasa tersebut, ya, dia tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandung makna kemaksiatan di dalamnya, ya, maka dalam perkara-perkara yang tidak mengandung kemaksiatan tadi tetap harus ditaati, walaupun dia pernah memerintahkan atau sering memerintahkan, ya, dalam perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, suatu akidah yang diketahui bersama oleh ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi akidah ini seharusnya tidak hanya sebatas sesuatu yang diyakini di dalam hati. Seharusnya akidah ini memunculkan amalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka ketika kita sudah meyakini wajibnya untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, hendaknya kita memang berusaha untuk betul-betul taat kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini makna semua ta'ah. Jangan dianggap bahwasanya yang melanggar prinsip semua ta'ah hanya khawarij saja yang memberontak kepada pemerintah yang sah, penguasa kaum muslimin. Ya. Bukan hanya mereka yang kemudian melanggar prinsip semua ta'ah. Bisa jadi seorang ahlu sunnah yang tidak memberontak kepada pemerintah, penguasa kaum muslimin, ya, ternyata dia juga dalam beberapa hal, ya, melanggar prinsip as-samu wa ta'ah, ya, dalam perkara aturan lalu lintas misalnya, ya, misalnya tidak mematuhi rambu-rambu yang ada, jarang parkir misalnya. Inilah perkara-perkara yang diremehkan oleh kebanyakan manusia. Namun ahlu sunnah harus berbeda. Ketika sudah mengetahui kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dalam perkara apapun, baik itu perkara yang besar ataupun perkara yang kecil, hendaknya kita selalu mendengar dan taat kepada pemerintah, ya, dalam perkara-perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka segala macam aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah hendaknya kita berusaha untuk menaatinya, baik itu oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat 1 atau tingkat 2, tetap kita berusaha untuk menaati aturan-aturan tersebut semampu kita. Nah, bukan masalahnya bahwa tidak ada pengawasan, ya tidak ada yang mengawasi kalau tidak mengapa melanggar, ya. Bukan masalahnya tidak ada sanksi. Gak apa-apa kalau melanggar pun tidak disanksi. Bukan itu masalahnya, ya. Karena sebagai seorang ahlu sunnah meyakini bahwa menaati pemerintah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mewajibkan seorang muslim untuk menaati pemerintah penguasanya bukan hanya polisi atau seorang bupati atau presiden bahkan atau MPR atau DPR, bukan mereka yang mewajibkan seorang muslim untuk taat kepada penguasa, ya. Namun yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengandung nilai ibadah, sehingga ketika dia tahu bahwasanya ini adalah ibadah kepada Allah, walaupun tidak ada yang mengawasi dari kalangan manusia, walaupun tidak ada sanksi yang dia terima apabila dia melanggar, namun dia tahu bahwasanya dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilihat kejujurannya, apakah memang dia betul-betul bersikap mendengar dan taat kepada pemerintah, ataukah hanya slogan yang selalu dia dengung-dengungkan, ya, hanya diyakini di dalam hati saja, namun dalam prakteknya, ya, dia tidak menepati apa yang telah diyakininya tersebut. Nah, ini harus diperhatikan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka walaupun tidak ada sanksi, walaupun tidak ada pengawasan, hendaknya kita mentaati pemerintah, ya, dan diniatkan dengannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ya, patut untuk kita berikan penggambaran, ya, yang lebih mendetail, ya, mengenai orang-orang yang melanggar, ya, aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam perkara-perkara yang bukan kemaksudan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia adalah memang seorang yang jahil, tidak tahu mengenai prinsip as-sam' wa tha'ah. Dan yang seperti ini mungkin bukan dari kalangan ahlu sunnah, karena di kalangan ahlu sunnah prinsip asal wa ta'ah adalah suatu prinsip yang ma'ruf, diketahui bersama. Mungkin tidak ada di antara ahlu sunnah yang tidak mengetahui bahwasanya wajib untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, ya. Maka untuk orang-orang yang seperti ini tentu perlu untuk kita dakwahi dan kita sampaikan kepada mereka dalil-dalil mengenai wajibnya untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, walaupun pemerintah tersebut seorang yang fasik bahkan, ya, tetap harus mendengar dan taat kepada pemerintah selama dia adalah seorang muslim. Dan di sana ada orang yang melanggar aturan pemerintah, ya, melanggar prinsip as-sam' wa tha'ah, dikarenakan dia tidak peduli, walaupun dia tahu, ya, maksudnya harus mendengar dan taat kepada pemerintah, namun dia tidak peduli, ya. Tahu bila dia melakukan aturan-aturan pemerintah itu akan menyulitkannya bagi dia, ya. Akan sangat sulit hidupnya, ya. Akan merepotkan dirinya, harus betul-betul mematuhi dan memenuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dia, ya, memilih untuk melanggar saja supaya lebih mudah baginya untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka yang seperti ini patut pula untuk dinasihati, ya. Makanya dia sadar bahwa mendengar dan taat kepada pemerintah, ya, adalah suatu prinsip yang harus diwujudkan dalam perbuatan seorang, ya, dalam kehidupannya sehari-hari. Dan bahkan ada yang kemudian melanggar peraturan pemerintah namun ingin menggambarkan kepada manusia seakan-akan dia menaati peraturan pemerintah, yaitu dengan cara-cara yang manipulatif, ya. Memanipulasi seakan-akan memang dia taat kepada pemerintah, tidak melanggar peraturan-peraturan pemerintah, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini terjatuh kepada dua pelanggaran, ya. Melanggar peraturan pemerintah, yang dari sisi yang lainnya dia menipu, ya. Melakukan penipuan kepada pemerintah. Nah, ya, ingin mendapatkan izin tertentu misalnya, harus dipenuhi syarat ini, syarat itu, ya. Karena terlalu banyak syaratnya, akhirnya dia mengambil jalan pintas, ya. Syarat-syarat tadi kemudian dipalsukan, ya. Seakan-akan dia sudah memenuhi syaratnya, misalnya uji lab, katakanlah memerlukan uji lab, dipalsukan uji labnya atau dipalsukan syarat-syarat yang lainnya, ya. Syarat-syarat yang manipulatif, seakan-akan dia berusaha untuk taat kepada pemerintah, namun ternyata dia menipu pemerintah. Ya, seperti ini tidak taat kepada pemerintah, tidak menaati aturan yang telah ditetapkan. Dan di sana ada jenis yang lainnya juga, ya. Yang ini mungkin lebih umum, lebih banyak terjadi. Itu seorang yang melanggar aturan pemerintah dalam keadaan dia tidak tahu bahwasanya itu adalah pelanggaran. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita betul-betul mengetahui, ya, peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan apa yang menjadi kegiatan kita sehari-hari, ya. Misalnya sebagai contoh sederhananya dalam berkendaraan, misalnya apa saja yang harus kita patuhi. Di sana ada aturan-aturannya, ya, maka kita patuhi. Nah, misalnya mengenai marka jalan, ya, garis-garis yang ada di jalan itu bagaimana aturannya, sudah ada garisnya misalnya, ya. Kemudian juga ada tempat-tempat yang ada tanda tidak boleh memutar misalnya, ya. Sudah jangan putar balik di situ, ya. Kemudian ada juga tempat-tempat yang ada pembatas jalan di tengahnya, ya. Ini seringnya daripada mengambil jalan memutar yang jauh, ya. Terkadang orang seringnya langsung ingin yaitu melawan arus sedikit saja, cuma misalnya 10 meter saja untuk bisa, ya, memutar di jalan putar balik yang ada di situ. Tapi harus apa? Melawan arus terlebih dahulu. Ya, seperti ini mungkin kita saksikan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, suatu bentuk, ya, pelanggaran sebetulnya. Dalam keadaan dia mungkin menganggap remeh, bukan tidak tahu bahwa dia melanggar, dia menganggap remeh. Tadi tidak ada yang mengawasi, tidak ada sanksi, adalah tidak apa-apa. Daripada harus buang-buang bensin, ya, memutar 100 meter atau 200 meter, ya, mending muter di sini, ya, lebih dekat, potong jalan, ya. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah mending buang-buang bensin cuma untuk 100 meter atau 200 meter, ya, daripada melanggar peraturan pemerintah. Ini dalam hal berkendaraan, belum lagi dalam hal misalnya perizinan usaha misalnya, ya, apa yang kita jual belikan, terkadang ada ketentuan-ketentuannya. Barang ini harus begini, barang itu harus begitu, barang yang diimpor harus begini, harus begitu, barang yang diproduksi sendiri harus begini dan begitu. Perhatikan semua peraturan-peraturan tersebut. Mungkin ada satu peraturan yang masih kita langgar dalam keadaan kita tahu, ya, atau dalam keadaan kita tidak mengetahui, kita tidak sadar, atau bahkan ternyata banyak peraturan-peraturan tersebut yang tidak, ya, kita ketahui sehingga kita melanggar peraturan-peraturan tersebut. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tetap kita berusaha untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dalam hal-hal yang sedetail itu, ya. Jangan dianggap ini adalah suatu perkara yang merepotkan. Ini adalah suatu perkara yang diharuskan, ya. Walaupun repot tapi harus untuk dipahami, ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak bisa sempurna suatu kewajiban tanpa perkara tersebut, maka perkara tersebut juga wajib, ya. kalau tidak bisa sempurna sikap mendengar dan taat tanpa yaitu tanpa mempelajari peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita, maka wajib untuk mempelajari dan meneliti apa saja peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan yang kita hadapi sehari-harinya. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, prinsip as-sam' wa tha'ah bukan hanya prinsip yang ya secara umum ya, selama kita meyakini bahwasanya pemerintah adalah pemerintah yang sah harus didengar dan dipatuhi, berarti kita sudah melakukan prinsip as-sam' wa tha'ah. As-sam' wa tha'ah ini luas. As-sam' wa tha'ah ini ada perincian-perinciannya atau ada detail-detailnya ya. Maka hendaknya kita bersikap mendengar dan taat, baik itu berupa keyakinan dalam hati kita dan juga dalam amalan kita, betul-betul mengikuti peraturan-peraturan pemerintah, baik dalam hal yang besar ataupun dalam hal yang kecil. Mulai ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dilanjutkan oleh Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, qala al-a'da'ul an yuriduna an yudhaiful muslimin. Musuh-musuh kaum muslimin pada zaman sekarang ini, mereka ingin untuk melemahkan kaum muslimin. Wala tabqa lahum wilayatun, dan supaya kaum muslimin tidak memiliki penguasa ya, timbul kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Wala yabqa sam'an wala ta'ah, dan tidak pula tersisa sikap as-sam' wa ta'ah, tidak mendengar kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak menaati mereka. Ya. Nah, ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada baiknya untuk kita tunda pembahasan yang selanjutnya, akan kita bacakan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.